Afan Ustadz mau tanya bagaimanakah dulu kita punya hutang ratusan juta, sementara sekarang bangkrut jatuh miskin, tidak bisa membayar lagi. Seandainya kita mati belum sempat membayar, apakah kita berdosa? Afan Ustadz tolong jawabannya, jazakallah khairan, wa anta jazakallah khairan. Nah, orang yang pailit, bangkrut adalah qadarullah. Itu takdir dari Allah SWT, bukan dari keinginan dia, bukan dari rencana dia. Sehingga perkara ini adalah perkara yang memaklumi orang tersebut ketika tidak bisa membayar. Sehingga di sana ada dua perkara yang perlu diketahui. Yang pertama berarti dia harus membayar dengan apa yang dia punya dari barang-barangnya, dengan dijual atau digadaikan. Kalau tidak mampu pula, maka dia akan mewariskan pada anak cucunya hutang. Artinya nanti anak-anaknya yang kebetulan Allah takdirkan mampu, ya bukan kebetulan ya, ditakdirkan mampu oleh Allah SWT, maka dia harus membayar utang bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi orang yang memiliki piutang, Allah SWT menganjurkan pada mereka-mereka yang menghutangi, artinya memiliki piutang, kalau melihat orang yang berhutangnya sudah pailit dan tidak mampu, maka Allah SWT menganjurkan mereka untuk memakluminya dan mensedekahkannya. Artinya kalau dia biarkan sebagai sedekah untuknya, maka itu lebih baik buat dia. Wallahu ta'ala a'lam.